الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum min nar. Ikhwatul kiram, a'azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengistimewakan sebagian waktu atas sebagian yang lainnya. Tentu karena hikmahnya yang sangat agung, hikmahnya yang sangat sempurna. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah waktu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lainnya. Maka di antara waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala istimewakan adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamati la yurad. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa bainal adzan wal iqamah yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah la yurad, tidak akan tertolak. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah atau yang lainnya. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Hadis yang ringkas ini dan pendek ini mengandung beberapa faedah yang sangat penting untuk kita ketahui dan juga untuk kita amalkan. Di antara faedah penting yang bisa kita petik dari hadis ini, ma yukhadu minal hadis awalan, yang pertama, al hadisu fihi al hadsu ala du'a. Penulis rahimahullah mengatakan faedah yang pertama adalah bahwasanya hadis ini mengandung adanya anjuran atau dorongan motivasi ala doa, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'al Allah taala hajatil 'abdi wa matalibah, dan supaya seseorang itu memohon berbagai keperluan dan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Hadis tadi mengandung adanya anjuran atau dorongan semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis ini, ketika menyebutkan hadis ini bahwa doa itu tidak akan tertolak antara adzan dan iqamah, Tentu kita memahami beliau tidak hanya sekedar menyampaikan berita, menyampaikan sebuah informasi, tentu tidak. Namun Nabi SAW secara tidak langsung hendak menghasung seorang muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tersebut, memanfaatkan waktu tadi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kalau kita mengatakan misalnya kepada putra kita atau kepada teman kita, di lemari itu ada makanan yang sangat enak. Tentu orang yang mendengar ungkapan seperti ini akan memahami bahwa apa yang diinginkan tidak hanya sekedar berita, tapi ada anjuran, ada motivasi untuk mengambil makanan tersebut. Demikian gambaran kurang lebih yang menunjukkan sekali lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung seorang muslim untuk memperbanyak doa pada waktu tersebut. Faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, Allah menegaskan, ud'uni astajib lakum, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sehingga secara lafaz ayat ini memberikan dorongan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, di semua tempat, dalam segala posisi. Namun lebih ditekankan lagi untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang mustajab, berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Dalam segala keadaan, dalam semua waktu, disunahkan, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keumuman ayat ini. Namun lebih ditekankan lagi pada waktu-waktu yang mustajab. Jangan diabaikan begitu saja kesempatan emas atau peluang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu antara azan dan iqamah, durasinya mungkin hanya 10 menit atau 15 menit atau bahkan kurang, sehingga sangat sayang untuk disia-siakan begitu saja. Manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fil hadis al-qudsi, dan Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Bukhari dan Muslim, Allah Azza wa Jalla menyatakan, man yad'uni fa'astajib lah, siapa saja yang berdoa kepadaku, fa'astajib lah, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Man yas'alni fa'utiyah, siapa saja yang meminta kepadaku, fa'utiyah, aku pasti akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah, dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, fa'aghfirlah, maka aku pun akan mengampuninya. Nah, hadis ini terkait dengan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menjamin dan berjanji bahwa seorang muslim yang berdoa pada waktu itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta ampunan kepadanya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Baik. Kemudian faedah yang kedua, wa yadullu al-hadithu ala anna baina al-adhan wal iqamah fi shalah. Kata penulis rahimahullah, hadis ini menjelaskan bahwa di antara azan dan iqamah waqtun fadilun yustajabu fihi du'a, ada sebuah waktu yang fadil, sebuah waktu yang utama, sebuah waktu yang istimewa. Yustajabu fihi du'a, di mana doa terkabulkan pada waktu tersebut. Sehingga waktu antara adzan dan iqamah termasuk waktu yang mustajab, di antara sekian waktu mustajab yang ada. Seperti apa yang sedang kita alami saat ini, di antara waktu yang mustajab adalah ketika turun hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya bahwa ketika turun hujan maka itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan juga apa yang sedang kita bahas, waktu antara apa? Adzan dan iqamah. Wa yusma'u fihi nida', di mana permohonan akan didengar pada waktu itu. Doa yang dipanjatkan, permohonan yang disampaikan akan didengar, dalam arti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayandari ightinamuhu wa su'alullah ta'ala fihi, sehingga sudah semestinya, sudah selayaknya seseorang memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahu an yastajiba li'abdihi da'watan, kata beliau, boleh jadi, barangkali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan satu doa seorang hamba, satu doa saja yang dipanjatkan oleh seorang hamba. La yashqa ba'daha abadan, yang mana dia tidak akan sengsara setelahnya untuk selama-lamanya. Boleh jadi seperti itu, sebuah permohonan yang kita sampaikan, sebuah kalimat. Kita tidak bicara berbagai matalib yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba pasti memiliki keinginan, memiliki permohonan. Nah, boleh jadi satu kalimat yang kita ucapkan dalam doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi akan menentukan nasib seseorang di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Boleh jadi menjadi murajjih, menjadi sebuah pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat nanti. Bahkan boleh jadi menjadi penentu nasib seseorang di akhirat nanti, ketika mungkin kebaikan dan keburukannya sama, timbangan amal baik dan buruknya seimbang. Kemudian ada satu murajjih, satu pemberat dari amal soleh yang pernah dia lakukan. Nah, bisa jadi karena doa yang dia panjatkan pada waktu tersebut. Sehingga di sini beliau hendak menghasung atau mengingatkan setiap muslim supaya jangan meremehkan atau menganggap enteng sebuah amal soleh, meskipun sesuatu yang sepele, yang ringan menurut kebanyakan manusia. Jangan sampai seperti itu. Boleh jadi sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba akan menjadikan dia meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, tidak akan celaka atau sengsara untuk selama-lamanya. Nah, sehingga kalau kita tengok bagaimana para ulama salaf sampai generasi kita saat ini, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita baca biografi mereka, sungguh kita akan mendapatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat antusias, yang sangat semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara adzan dan iqamah. Pernah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya oleh seseorang yang mana dia mengatakan, hal astati'u an arfa'a yadayya fi du'a bainal adzan wal iqamah. Kata si penanya, yang maknanya, bolehkah saya mengangkat kedua tangan saya ketika berdoa antara adzan dan iqamah? Nah, justru Syekh menyalahkan soal yang seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan kamu salah. Seharusnya, kata beliau, apakah disunahkan? Hal yustahab. Apakah disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa antara adzan dan iqamah? Nah, itu baru pertanyaan yang benar, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Intinya beliau hendak menjelaskan bahwa disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa antara adzan dan iqamah. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam salah satu ceramahnya, beliau juga pernah mengingatkan dan menyayangkan sebagian kaum muslimin yang memanfaatkan waktu itu hanya sekedar untuk tilawatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Beliau mengatakan la syak, tidak diragukan lagi, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia, bahkan zikir yang paling mulia. Tapi pada waktu-waktu seperti itu, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, kata Syekh, alangkah baiknya jika dia bisa menggabungkan dua-duanya. Berdoa barang 5 atau 10 menit, kemudian setelahnya, selebihnya dia manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa menjamak kedua-duanya, kata Syekh, sesuatu yang sangat baik, yang sangat afdal. Syekh bin Bas juga seperti itu. Dalam biografinya dikisahkan bahwa beliau pernah ditanya setelah pelaksanaan sholat rawatib sebelum sholat duhur kalau tidak salah, ditanya oleh salah seorang muridnya tentang sebuah permasalahan fikih. Selesai sholat, beliau didekati oleh salah seorang muridnya. Nah, sebelum bertanya, Syekh mengatakan, tidakkah kamu ingat bahwa sekarang ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa? Artinya Syekh hendak mengingatkan, kamu sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan ini bisa kamu tunda nanti setelah pelaksanaan sholat duhur misalnya, atau pada waktu yang lainnya, karena waktunya sangat terbatas, durasinya sangat sebentar. Seperti kita sampaikan tadi, mungkin 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Sehingga jangan disia-siakan. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa memang benar, tilawatul Quran adalah zikir yang paling afdol. Lebih afdol daripada doa, lebih afdol daripada zikir yang mutlak. Ini secara umum, dalam arti tidak terkait dengan faktor-faktor yang lain. Tapi terkadang ada sebuah faktor yang menjadikan sesuatu yang kurang utama menjadi utama karena faktor tadi. Sehingga dalam sebuah kaidah ulama mengatakan, qad ya'ridu lil mafdhul ma yaj'aluhu aula lil fadhil. Ulama mengatakan qad ya'rid, terkadang datang lil mafdhul, datang kepada sesuatu yang mafdhul, sesuatu yang kurang utama. Dalam hal ini apa? Berdoa. Ma yaj'aluhu aula 'alal fadhil. Sesuatu yang menjadikannya lebih utama 'alal fadhil daripada yang lebih afdhal. Dalam hal ini apa? Qiraatul Quran. Sehingga dalam momen seperti ini, dalam waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, khususnya antara azan dan iqamah, maka lebih afdol untuk berdoa daripada apa? Tilawatul Quran. Karena faktor tadi, karena ada musabbib, karena itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga sekali lagi, seandainya bisa menggabungkan keduanya, maka akan sangat afdol, sangat utama. Membaca Al-Quran bisa dilakukan setiap saat, atau setelahnya. Adapun waktu-waktu yang mustajab seperti ini hanya sesuatu yang sifatnya insidental dan bahkan sebentar, sehingga tidak selayaknya, tidak sepantasnya untuk disia-siakan. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, talisan, al-hikmatu fi istijabati du'a fi hadzal waqt. Kata penulis, hikmah dikabulkannya doa pada waktu ini, yakni bainal adzan wal iqamah. Apa hikmahnya? Kenapa waktu antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajab? Wallahu alam, kata beliau, annal insana ma dama yantadiru sholata fahuwa fi sholatin. Ini hikmahnya, kata beliau, karena sesungguhnya seseorang itu selama menunggu pelaksanaan sholat di dalam sebuah masjid, fahuwa fi sholatin, maka dia terhitung sedang melakukan sholat. Dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur, Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Seorang yang selesai melaksanakan sholat maghrib, kemudian tetap standby di masjid, menunggu sampai datangnya waktu pelaksanaan sholat isya, maka selama itu pula dia terhitung sedang melakukan sholat. Jadi memang utamanya sangat besar, sangat luar biasa. Wassalatu mautinu istijabati du'a. Sementara sholat adalah tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seseorang terhitung sedang melakukan sholat selama dia menunggu waktu pelaksanaan sholat berikutnya. Lianna al-'abda yunaji rabbahu fiha. Karena seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Nah, jadi memang secara umum ketika sholat, doa seseorang itu lebih dikabulkan, lebih mustajab daripada dia memanjatkan doa tersebut di luar pelaksanaan sholat. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui hikmahnya, kenapa waktu tadi termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, yang keempat, qala Syekhul Islam, beliau di sini menukilkan ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ad-du'a'u fi akhiris shalah qabla al-khuruj minha. Kata beliau, berdoa di akhir salat sebelum selesai darinya, masyru'un bisunnatil mustafidhah, disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan, yang disunahkan, bisunnatil mustafidhah, berdasarkan sunnah yang sangat banyak, yakni hadis yang sangat banyak, wa ijma'il muslimin, dan juga berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalam berbagai hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal, la tad'anna duburo kulli salatin an taqula Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan duburo kulli salatin, di penghujung setiap salatmu, untuk mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terlepas dari khilaf di antara ulama yang dimaksud dengan dubur di sini, sebelum salam atau sudah salam. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah adalah yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini adalah sebelum salam. Sehingga sebelum salam, setelah membaca tasyahud, salawat Ibrahimiyah, maka disunnahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan doa ini. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian dalam hadis yang lain beliau mengatakan falyatakhayyar minal mas'alati masya'a. Falyatakhayyar. Hendaknya dia memilih minal mas'alati masya'a. Permintaan sesuai dengan keinginannya. Ini sebelum salam. Hendaknya seorang memilih hajat atau permintaan sesuai dengan keinginannya. Sehingga sebagian ulama pun berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, terkait dengan urusan agama maupun urusan duniawi, berdasarkan keumuman hadis ini. Fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silakan dia memilih permohonan sesuai dengan keinginannya. Secara mutlak dia sebutkan. Tidak ada ketentuan apakah harus terkait dengan urusan agama atau tidak. Nah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bayang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua.